Yang pulang ke laut tak belap, rajin-rajin jam malajah. Yang super rajin, sinarlah kata di dua. Yang pulang ku sing lapa, rajin-rajin jam megae. Yang super rajin, sinarlah kata di suge. Rajin melajah. Yang super sungai, tulungin tiba-tiba lelacur. Rajin